Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal musyahidul kiram, para pemirsa TV Raja yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'limul Lughah Al-Arabiyyah, yaitu kajian bahasa Arab. Nah, baik, fadhal Ustaz. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan. Silakan di layanan telepon 021-823-6543. Latihan yang kedua terkait dengan pembahasan ini, Anda bisa membuka di halaman 106. Kita angkat untuk telepon pertama, dan bagi Anda yang tidak memiliki atau belum memiliki buku, kami akan tampilkan pertanyaan di layar televisi Anda. Kita berikan kesempatan satu penelpon yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Umu, di mana? Umu Fatimah di Bekasi. Ahlan ya Umu Fatimah. Naam, ahlan bikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ahlan, tafadhali ya Umu Fatimah. Naam. Al-Khamis liyusa'idu thullabul qadamai at-thullabal jududa. A'idi marra tsaniyah. Qadamai. A'idi marra tsaniyah. Liyusa'idu thullabul. Nah, itu kan, itu kan lupakan kaidahnya kan? Liyusa'ida apa nih Ustaz? Hah? Liyusa'ida thullabul. Kenapa dia mansub? Nah. Ah, apa lupa lagi? Liyusa'id. Nah. Liyusa'ida thullabu apa Ustaz? Nah, iya. Berarti belum, ini belum merajah. Iya. Belum nempel. Belum nempel dan belum connect nih. Naam. Naam. Ikra'i. Asif Ustaz. Liyusa'id thullabul qadama. Qudama. Qudam, oh qudama. Naam. Qadim, jamaknya. Oh, yang lama, yang lama. Qadim, qudama wa qudama. Ada jamak taksir. Naam, ana. Naam. Liyusa'id thullabul qudama thullabal jurida. Naam. Nah, di mana itu lamul amarnya? Lamul amar di liyusa'id. Naam, fil awalnya. Naam, Ustaz. Iya. Kemudian bagaimana fi'ilnya? Fi'ilnya majzum. Majzum. Tanda juzum, tanda jazamnya apa? As-sukun. As-sukun. Cuma karena di depannya ada alif lam. Lertika alif Ustaz. Lam madza? Alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Nah, maka dibaca dengan kasrah. Nah, jadi liyusa'idut thullabu. Kena lertika usah kinain. Tapi hukumnya tetap dia majzum. Iya, karena tidak ada fi'il itu mak kasrah. Iya, cuma cara membacanya agar bisa dibaca terhindar daripada bertemu dua sukun, dikasrahkan bacaannya. Liyusa'idah. Liyusa'idi ya. Nah, sa'idat thullabu. Baik, kenapa enggak dibaca liyusa'idah lam lamut ta'lil? Karena ini bukan lamut ta'lil. Bukan lamut ta'lil. Bagaimana mengetahui bahwa itu bukan lamut ta'lil? Aduh, lupa lagi. Lupa. Nah, ini lamut ta'lil. Lamut ta'lil hukumnya mansub, Ustaz. Fi'il mudhari'nya. Bukan lamu ta'lilnya, fi'il mudhari'nya mansub. Iya, mansub. Karena dimasuki oleh lamu ta'lil. Yang menasabnya hakikatnya adalah an-mudmarah. An-mudmarah, an yang tersembunyi ba'da lamu ta'lil. Nah, cuma yang ditanya di sini adalah, dari mana kita mengetahui bahwa ini bukan lamu ta'lil? Karena tidak didahului oleh fi'il ya, Ustaz. Iya, karena lamu ta'lil itu kan menjelaskan sebab. Faktor fi'il kan perbuatan. Nah, tentu ada fi'il sebelumnya. Nah. Ya, contoh adhabu ilal maktabah. Nah, kenapa adhabu ilal maktabah? Nah, untuk apa? Li nah, masuk lamut ta'lil. Li aqra'a. Nah itu. Kalau tidak ada sama sekali, maka itu apa? Lamul amar. Iya. Coba terjemahkan. Hendaklah para siswa yang lama membantu para siswa yang baru. Iya, hendaklah siswa yang lama membantu siswa-siswa yang baru. Taib sadisan. Sadis liyabqa kullu wahidin fi makanihi. Naam, liyabqa kullu wahidin fi makanihi. Ini liyabqa atau liyabqi? Liyabqa. Taib, mana lamul amarnya? Lamul amarnya li. Li. Nah, hukum lamul amar itu apa? Maksur. Nah. Lamul amarnya, lamul amar itu harakatnya apa? Ya. Kasrah. Kasrah. Iya. Kenapa kasrah? Karena tidak dahului oleh huruf waw, fa ataupun summa. Iya. Tapi kalau dahului oleh waw, fa dan summa? Dia sukun. Saya. Dia sukun, iya. Nah. Taib. Mana fi'il yang majzum di sini? Yabqa. Taib. Ma alamatu jazmi? Alamatu jazmi al-hadfu harfu illah. Hadfu harfu illah. Wahuwa? Hurufnya apa? Wahuwa yaitu apa? Wahuwa al-alif. Al-alif. Al-alif atau ya? Alif. Alif. Dari mana tahu alif? Karena sebelumnya fathah. Iya. Karena huruf qaf itu fathah. Nah. Iya. Taib. Kalau dia fi'il madinya kan ya baqiyah. Baqiyah ya. Baqiyah itu ya fathah. Baqiyah. Dari mana tahu ya? Karena sebelumnya kasrah. Qafnya kasrah. Baqiyah. Iya. Ketika mudhari'nya alif dia ya beqa. Iya. Tapi tulisnya alif bagaimana? Alif berdiri alif, atau alif maksurah? Alif layyin, alif maksurah. Iya, alif maksurah atau alif layyinah. Iya. Iya. Baik. Nah. Al-akhir sarisan sabian. Linajlisil ana fil hadiqati thumma linadhhab ila al masjid. Baik, kita kembali ke 6 tadi belum diterjemahkan ya, terjemahkan. Hendaklah setiap masing-masing itu berdiam di tempatnya. Nah. Setiap orang itu berdiam di tempatnya masing-masing. Nah. Kenapa? Fi makani di tempatnya. Di tempatnya. Liyabqa kullu wahid masing-masing ya, tetap di tempatnya. Di tempatnya. Iya. Taib. Nah. As-sabi' al-akhir. Linajlisil ana fil hadiqati. Thumma linadhhab ila al-masjid. Iya kan? Thumma linad. Nah. Thumma linadhhab ila al-masjid. Nah, inilah yang diperhatikan. Ya, karena kan sudah ada summa. Sukun. Thummal nadhhab ila al-masjid linajlis al-ana fi al-hadiqati thummal nadhhab ila al-masjid. Iya. Baik, terjemahnya. Ana tertib. Hendaklah marilah kita duduk di taman kemudian kita pergi ke masjid. Iya, kita harus duduk di taman. Iya, kemudian kita pergi masjid. Ke masjid. Masjid. Iya, tentu maknanya adalah makna apa? Perintah, harus. Nah. Iya. Maknanya manu harus. Nah. Iya, ahsan. Barakallahu fiik. Nah, ini soal Ustaz, kalau untuk yang muannas gimana Ustaz? Apanya? Ininya apa? Fi'il mudharinya? Fi'il mudhari. Maksud muannas apanya? Muannas bisa anti, bisa hiya. Apa? Untuk fa'ilnya Ustaz, untuk fa'ilnya. Di sini kan kebanyakan contohnya kan tinggal ganti aja fa'ilnya. Coba kita lihat di rakam wahid nomor 1. Pertama kan liyadhhab ya kan at-tulab. Kita ganti at-tulab dengan talibat. Bagaimana? Litadhhab. Nah, litadhhab at-talibatu. Iya kan? Tinggal digantinya fa'il. Mungkin pertanyaan barangkali dhamir fa'ilnya dhamir. Nah. Iya, kalau fa'ilnya dhamir tergantung kita yang dhamirnya apa? Bisa dhamir anti, bisa dhamir hiya, bisa dhamir apa? Iya, ana, tapi ana sebetulnya sama aja, ana mudzakkar untuk laki-laki sama aja atau nahnu juga sama. Iya. Ya, kalau dia antunna dan hunna kan nun niswah. Mabni. Nah. Umpamanya apa? Litadhhabna. Iya kan? Nah. Litadhhabna. Siapa litadhhabna? At-talibat. At-talibat. Tayy ana aktub. Ahsan aktub. Nah. Antunna. Kalau antunna. Iya. Antunna. Iya. Iya. An. Ini mana antunna? Sekarang fiilnya apa? Antunna. Bamir antunna ini. Tadhhab tadi kan? Nah. Zahaba yadhhabu. Nah. Yadhhabu yadhhabani. Yadhhabuna. Tadhhabu tadhhabani. Yadhhabna. Yadhhabna. Itu an. Nah. Hunna. Hunna. Yadhhabna ini antunna. Yadhhabna. Kalau hunna? Hunna yadhhabna. Antunna tadhhabna. Bedanya apa? Ya aja. Dari ta. Kalau ta antunna, kalau ya hunna. Iya. Nah. Iya. Nah. Yadhhabna. Yadhhabna. Iya. Nah, sekarang kita masukkan apa? Lam amar. Enggak berubah dia. Kenapa? Fiilnya mabni. Ini namanya permanen. Litad. Litadhhabna. Apa arti litadhhabna? Hendaklah kalian para perempuan pergi. Nah, kemudian kalau dia mereka perempuan, ya. Lihat habna, hendaklah mereka berangkat. Ada perubahannya fiilnya? Tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Padahal lam itu menjazamkan fiil mudhari, ya kan? Nah, karena ini fiil mabni, arti mabni. Apa tim mabni? La yataghayyar i'rabu. La yataghayyar. Naam. Dia tidak berubah sekalipun amil apapun masuk, dia tidak berubah. Apakah amil nasab, amil jazam, dia tidak berubah dia. Itulah katakan permanen. Nah, yang mabni itu hanya fi'il apa? Hunna dan antunna. Makna hunna dan makna hun antunna. Itu yang mabni. Dua pada fi'il mudhari. Selainnya mu'rab. Nah, kalau ini... Mereka hum laki-laki yadhhabuna. Kalau antun antum liyadhhabu. Antum apa? Antum. Ta litadhhabu. Tadhhabuna kan? Ini dulu maknanya. Nah. Ahum yadhhabuna, antum tadhhabuna. Sekarang kita masuk kenapa? Hendaklah mereka laki-laki pergi. Bagaimana? Liyadhhabu. Nah, yadhhabu. Mana wo nonnya dibuang. Nah, kenapa? Karena ini fi'il mu'rab, dia bukan mabni. Demikian juga litad. Hendaklah kalian, kalian lagi apa? Kalian laki-laki berangkat. Nah, litadhhabu. Di mana perubahannya? Nonnya dibuang. Kenapa ini termasuk af'al khamsah? Af'al al-khamsah. Jadi bisa untuk mukhatab juga ya, Ustaz? Oh iya, kemarin kan sudah jelaskan. Iya, dia jelas dia masuk pada fi'il mudhari. Iya. Mudhari yang mukhatab, tidak hanya ghaib ya, Ustaz. Iya, hanya ghaib, mukhatab juga masuk. Saya coba Bapak kalau mau lihat, coba buka buku silsilah Al-Arabiyah. Iya, silsilah Al-Arabiyah, buku itu dipakai di apa? Di Mahat Ulum. Iya, nah itu bagian kitab Nahu pada jilid yang ketiga itu ada. Nah, baik, digunakan untuk mukhatab li tabqa. Oh, nah. Iya. Iya. Nah, syukran Ustaz. Afwan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa Fatimah. Iya. Baik. Baik, selesai untuk latihan kedua. Iya. Baik, kita berikan kesempatan kali ini wasil. Iya, ini agak berat barangkali ya, latihan ketiga ini karena suruh bikin kalimat. Per fiil itu dikasih bikin kalimat. Ya, saya minta ya kalimat sederhana lah ya. Nah. Kita melatih ini karena terkadang kaidah supaya kaidahnya lebih mantap, tidak perlu antum bikin kalimat panjang-panjang. Nah. Ya, cukup ini kan fiil, cukup ada fiil, ada fa'il. Ya, kalau dia fiilnya membutuh objek, ada maf'ulnya. Iya. Itu sudah cukup lah untuk latihan kita. Iya. Nah, masukkan kata yadkhulu, masukkan lamul amar, kemudian bikin kalimat yang sempurna. Iya. Baik, kita berikan kesempatan, silakan di latihan yang ketiga, ya. Walaupun di sini tidak diminta apa? bikin dalam kalimat sempurna. Suruhnya apa? Masukkan lam amr aja. Tapi saya minta cobalah bikin kalimat sempurna lah, sederhana sajalah. Iya. Enam sah. Taib, silakan. Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mu Abdillah. Silakan ya, Mu. Naam barakallahu fik. Naam. Iya. Tafadhali ya Umm Abdillah. Mabdullah. Tamrin atsalis. Naam. Atakhir. Tamrin salis. Naam. Iqra'i. Ramal amri. Ain, ain di merasanya. Ulang kembali. Ramal amri. Adakhil mahlan mahlan. Adakhil lam. Saya minta. Amri ya, saya minta. Lahza lahza. Afail hati-hati. Ya, saya minta siapa saja yang ikut serta ini dalam menjawab, tolong dibaca apa pelan-pelan saja. Pelan-pelan berarti bukan suaranya lembek, enggak. Pelan artinya apa? Jangan terlalu cepat-cepat. Kemudian bacaannya tepat. Nah, itu yang penting. Iya, kecuali kalau sudah bisa lancar betul, enggak apa-apalah baca-baca dengan cepat-cepat. Iya. Iya. Baik. Adkhil. Adkhil lama amri. Iya. Malam afali hati-hati. Jayid. Naam. Wad bidha isyakli. Naam. Ahsan. Coba terjemahkan terjemiha awalan. Masukkan lam amr, lam perintah. Naam, lam amr ya. Fi'il berikut. Dan tulislah dengan harokat. Wabidha, bukan tuliskan. Kalau tulisnya uktubha. Dan beri harokat. Dan dengan harokat. Beri harokat dengan tepat. Dengan harokat. Iya, wabid itu kan tepat. Iya kan? Nah, wabid habis syakal dan beri harakat dengan tepat. Iya. Iya. Dan beri harakat dengan tepat. Iya. Baik, fi'il awal, nah, al-awal. Yadkhulu. Nah. Li yadkhul, itu sudah bagus ya. Sekarang coba bikin kalimat yang sederhana saja. Nah. Lihat kulul masjidah. Nah, itu marfu atau majzum? Lihat. Lihat kul. Nah. Lihat kul Muhammadun al-masjidah. Nah, lihat kul Muhammadun al-masjidah. Sahih. Lihat kul Muhammadun al-masjidah. Apa artinya? Masjidah. Terjemah? Ya, Muhammad masuk ke masjid. Iya, hendaklah Muhammad masuk ke masjid. Ahsan. Taib. Fil akhar? Terus? Lihat had. Enggak, lanjut ke itu. Ya'kulu? Ya'kulu? Oh, ya'kulu. Iya. Ya'kulu. Ya'kulu. Nah. Ya'kul al-waladu al-khubzah. Al-khubzah. Taib, coba di ikra'i bil-wasal. Diwasal bacaannya, disambung semuanya. Ya'kul al-waladu al-khubzah. Itu belum diwasal semuanya itu. Maf'ulnya juga. Ya'kul al-waladu al-khubzah. Naam, liya'kulil waladul khubza. Nah, jadi supaya bacaannya apa tepat, coba apa dibaca pelan-pelan aja. Liya'kulil waladul khubza. Ya, terjemihnya? Hendaknya anak itu makan roti. Ya, betul. Hendaklah anak itu makan roti. Ya. Terus Nanamu. Linanam. Baik, linanam. Baik, bagaimana tulisan linanam? Kaifa naktub linanam? Nun, mim. Alifnya? Hilah. Enggak, alifnya? Hafu dihilangkan. Dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Iya, itu karena ilah. Hafu ilah. Iya, kenapa dibuang huruf ilatnya? Karena Madyum, madyum li bilam. Madyum bilam itu kan mimnya, bukan alifnya. Binana. Ya. Ya kan? Iya, binana. Ya, yang madyum itu adalah huruf mimnya, bukan alifnya. Nanamu, mana nanamu? Nanamu, kami tidur. Kami kita tidur. Atau kita atau kita, kami tidur. Nah, kita masuk apa? Lamul amar. Apakah tulisnya begini? Lina, li. Apakah tulisnya begini? Aina sahih? Linana, yang al-awwal wa tsani? Linana. Asani, yang kedua. Yang ini. Linanam. Iya. Baik. Kenapa alifnya dibuang? Itu huruf ilat. Iya, betul huruf ilat. Saya tanya adalah kenapa huruf ilatnya dibuang? Apa salahnya? Madyum. Madyum dengan lam. Yang madyum itu ini. Ini madyum, huruf akhir. Oh. Iya kan? Kan i'rab itu huruf akhir. Nah, lupa ya. Lupa. Kenapa nih? Liltiqa'u sakinin. Ini tidak dibuang karena di akhirnya apa? Berharakat dhammah atau fathah. Karena bukan huruf, bukan dia sukun, tapi tatkala dia disukunkan apa yang terjadi? Ini sukun karena masuk lam. Lamul amar sahih? Mubdal a? Sahih? Iya. Ini sukun majzum. Kenapa dia majzum? Karena dudukun lamul amar alaihi. Masuk lam amar ini. Tapi ketika lam amar masai masuk kemudian dia sukun majzum, apa yang terjadi? Terjadi apa? Iltika usakin yang bertemu dua sukun. Betul? Jadi kasrah. Sebentar dulu. Jadi kasrah. Enggak, apa yang kasrah? Bukan. Ini. Anti itu syahirin tilfas, melihat TV? Ya, Ustaz. Nah, ya. Lihat ya. Ini. Ketik, ini kan nanamu. Masuk lam, apa yang terjadi? Disukunkan ini. Nanam. Iya kan? Nanam. Sudah? Taib, apa yang terjadi ketika ini disukunkan? Bertemu dua sukun. Ini alif, ini sukun. Ini alif, ini sukun. Ini sukun, bertemu dua sukun. Iltikau sakinain. Nah, ketika bertemu dua sukun, maka huruf alifnya dibuang. La yaltaqis sakinani fil arabiyah. Nah, tidak bertemu dua sukun dalam bahasa Arab. Itu kaidah umumnya. Kaidah umum ya. Iya. Paham ini? Iya, jadi dia dibuang bukan karena lam. Bukan itu. Dia dibuang karena bertemu dua sukun. Yang karena lam itu huruf mimnya. Huruf mim yang karena lam itu sukun. Karena huruf mim. Bukan alif. Alif ini dibuang karena bertemu dua sukun. Ini sakinah, ini sakinah. Alif sakinah, mim sakinah. Bertemu dua sukun. Maka dibuang huruf ilatnya dibuang ini huruf ilat. Ini dia. Ya, linanam. Sama seperti Al-Quran. Lam walam yakun. Iya kan? Surah Al-Ikhlas. Walam yakun lahu kufwan ahad. Asalnya apa ini? Asalnya apa? Yakunu kana yakunu. Iya kan? Kana yakunu. Masuk lam. Lam ini menjazamkan. Jadi sukun. Masuk lam ini jadi sukun. Nah, apa yang terjadi? Terjadi bertemu dua sukun. Waw sakinah, nun sakinah. Nah, ketika bertemu dua sukun, huruf wawnya dibuang. Jadilah begini. Lam yawa lam yakun. Iya. Demikian juga sini. Ini sama-sama menjazamkan. Cuma ini lam harfun nafi. Ini lamul amar. Namanya. Taib. Idan nanamu. Idan linanam. Baik, Ayah, Umarullah, nurid jumlah basitah, kalimat sederhana aja, jumlah basitah. Linanam hadzal laili. Nah, linanam al'an, bunyi kan? Linanam al'an. Al'ana. Ya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abdullah. Nah, ini yang harus juga diperhatikan sedesan ya. Ya, karena ini termasuk fi'il ajwaf ini. Fi'il ajwaf itu fi'il yang di ain fi'ilnya huruf illat ya. Enam. Ya. Dan sudah diperinci dalam pembahasan jilid kedua. Ya. Dan bisa para pendengar dan pemirsa Roja untuk merojah kembali jilid yang kedua. Dan juga bisa disimak ulang bersama Ustaz Hamzah Abbas Hafizahullahu Ta'ala. Taib, jazakallah khairan Abdillah. Kita berikan untuk pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain. Silakan di belakang Umum Abdillah, Umum Abdullah dari Solo di 021-823-6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Iskandar di Lampung, Ustaz. Ahlan Pak Iskandar. Ahlan. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Naam, tafaddal ya akhil karim. Naam. Yadhhabuna. Yadhhabuna. Liyadhhabu. Ah, liyadhhabu. Taib, ahsan. Coba bikin kalimat sempurna agak tambah sedikit lah. Apakah keterangan waktu atau tempat dan sebagainya? Iya. Hmm. Liyadhhabu al-auladu ilal hurufatin naumi. Kenapa ada al-auladu lagi? Bolehkah fi'ilnya? Habu. Ada waw jama'anya? Hmm? Oh. Hmm. Aha. Iskandar? Iya. Nah. Kan tadi yadhhabuna. Iya. Coba bikin kalimat. Apakah bisa yadhhabuna al-auladu ila ke mana? Ila ghurfatin naum. Ila ghurfatin naumi. Iya. Kan sudah ada fa'il ini. Iya tadi. Ini aulad jadi apa jadi? Nah, iya. Ini tidak boleh. Jadi tidak boleh sudah ada dhamir. Ya, dhamir itu kan pengganti isim zahir, ya kan? Kalau kita enggak mau pakai dhamir, berarti jangan ada dhamir. Yadhhabu. Nah. Yadhhabul auladu. Mafhum? Ah. Iya, kalau tidak auladnya dibuang. Ya, yadhhabuna ila ghurfatin naumi. Iya. Jadi enggak ada aulad lagi. Iya. Kalau jumlah ismiyah bisa dibalik tadi. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah al-auladu. Yadhhabuna. Naam. Yad. Yadhhabuna, iya kan? Naam. Ila. Nah, ini jumlah ismiyah. Iya. Tapi kan lama amar kan enggak mungkin masuk di sini. Iya kan? Nah, iya. Baik. Mafhum? Bentar. Ya, kalau masuk ada masuk pada fi'il. Lam amar masuk pada fi'il, bukan masuk pada isim. Baik. Idzan kaifa taqul? Yadhhabuna? Yadhhabuna ilal hurufatin naum. Nah, masuk lam amar. Yadhhabu ilal hurufatin naum. Nah, liyadhhabu ila ghurfatin naumi. Iya. Betul. Taib. Terus? Fanakulu. Fanakulu. Linakul. Mada? Difanakul. Kenapa? Kaif? A'id? Lifanakul. Lifanakul. Mana bisa li lam amar masuk pada fa? Iya. Nakul. Iya. Linakul kan? Kalau ada fa sebelumnya apa? Falnakul. Falnakul. Iya. bacanya bagaimana? Falnakul. Falnakul. Iya, enggak bisa lifanakul. Karena lam itu masuk pada fiil, bukan masuk pada huruf. Kalau ada huruf sebelumnya fa, iya. Atau thumma, bagaimana? Huruf lamnya sukun. Falnakul. Iya. Falnakul al-ana. Falnakul. Ah, Iskandar? Aduh, iya. Ulang kembali. Falnakul. Naam. Naam, falnakul al-ana. Falnakul al-ana. Iya. Taib. Yansa? Yansa, lupa tadi ya. Oh, lupa, betul lupa. Liansa. Halo? Iya. Istamir. Liansa. Nah. Taib, liansa. Taib, bagaimana sinnya, tulisannya? Sin biasa, Tad. Iya, sin aja kan, di akhirnya tidak ada alif, dibuang alifnya. Nah. Iya, kenapa dibuang alifnya? Karena dia fi'il apa? Mu'tal akhir, jadi yan, ini tulisan yansa, ada alifnya. Masuk alam, nah, liansa. Nah, yansa, lupa atau melupakan. Lupakan. Liansa. Baik, coba bikin kalimatnya. Liansa. Liansa. Iya, liansa Khalidun. Oh, iya kan? Liansa Khalidun. Nah. Apa suruh lupain apa? Liansa Khalidun. Permasalahannya Tata. Naam. Permasalahan apa? Mas'alatahu. Mas'alatahu. Iya. Liansa Khalidun amsilatahu. Jangan amsilah itu contoh. Kalau masalah ya masalah. Mas'alatahu. Au liansa Khalidun qauli. Apa arti qauli? Ucapan. Ya, ucapanku. Barangkali mungkin ucapanku menyakitkan dia, kan gitu. Nah, liansa Muhammadun qauli. Qauli. Iya, hendaklah Muhammad melupakan perkataanku. Yang kayak di sini yang penting adalah ini fi'il mu'tal diakhiri oleh alif di sini. Ketika lam amar masuk, dibuang huruf illatnya. Sebagai tanda apa? Alamatul jazmi. Jazmi sebagai tanda jazam. Taib, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fik. Taib, Pak Iskandar dari Lampung. Zawakhar atas interaksinya. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa soal yang terjawab oleh beliau. Kita masih berikan kesempatan. Silakan di 021-823-6543 bagi para pendengar yang baru bergabung. Dan pemirsa Raja TV, Anda bisa membuka di halaman 107 di latihan yang ketiga. Silakan masukkan lamul amar ada dalam fiil-fiil yang tersebut dan kemudian diberikan syakal. Ya, halo. Halo. Ya, mohon maaf. Halo. Pak. Halo, dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya. Pada feedback cukup monitor dari telepon. Dikecilkan dulu atau dimatikan. Tapi silakan, dengan siapa Pak, di mana? Halo, saya Samiuddin. Pak Samsudin? Samiuddin. Di mana Pak Samiuddin? Ya, ini saya minta penjelasan malayan syarif. Baik. Mohon maaf, Bapak dari mana Pak? Dari mana? Dari Perajekan, Bondowoso. Masya Allah. Baik. Iya. Apa Pak Samiuddin? Malayan syarif, no. Saya minta penjelasan. Baik. Itu saja. Ijma' wazin adilan anisima. Rifatin. Nah. Rokib wajid ujmatan fal yasfu qad kamula. Iya, Masya Allah. Baik, Pak Samiuddin, itu saja pertanyaannya. Saya minta penjelasan. Terima kasih. Afwan. Jazakallah khair, Pak Samiuddin. Mubasyarah. Masyaallah dia kasih apa? Ya apa bait syair ya. Nah, bait untuk apa? Untuk ini. Ismul ladzina sarif nam ijma' wazin adina anif bi ma'rifati raqib wazin ujmat fal wasqat kamula itu ada dalam kitab Mutamid al-Jurumiyah Kaukib Durriyah. Itu butuh liqa panjang. Iya. Jadi secara garis besar ya. Sebesar ismul ladzina sarif itu ada dua dikelompokkan. Pertama alamiah, yang kedua wasfiyah. Alamiah dan wasfiyah. Nah, alamiah maupun wasfiyah itu harus dua illat. Nam illatani. Jadi ada illatani. Jadi ismul ladzina sarif isim yang tidak bertanwin itu ada dua illat. Ada yang satu illat taqum maqama illatain. Nah, yang satu illat itu adalah sirah muntahal jumu' timbangan mafa'il atau mafa'il masajid ya. Mafatih atau mafatih ya. Mana dia? Nah, iya. Nah, adapun yang dua illat digolongkan pada dua kelompok. Pertama alamiah itu isim alam, yang kedua wasfiyah kata sifat. Nah, alamiah nah dia termasuk ismul sharif kalau harus ada illat yang kedua. Nah, jadi tidak semua isim alam itu ismul ladzina sharif. Nah, apa yang keduanya? Yang pertama ziyadah alif dan nun. Nah. Seperti Uthmanu. Uthmanu, iya. Kalau dia nama bulan apa? Ramadhanu, Sya'banu. Itu kan isim alam, nah. Nama. Iya, isim alam. Baik nama orang maupun nama tempat atau nama bulan dan seterusnya. Ziyadah alif dan nun. Kemudian wazan af'al, timbangan apa? Af'al. Kemudian apa? Tiba-tiba Ahmadu. Nah, itu wazan af'al. Ya, itu wazan timbangan fi'il ya. Baik timbangan fi'il mudhari atau fi'il madhi. Ya, Ahmadu, Yazidu. Itu kan fi'il, timbangan fi'il mudhari. Yazidu. Ada nama orang Yazid kan? Ya, Ustaz Yazid. Nah, hafizullah ta'ala. Yazidu. Nah, apa lagi? Ala mu'annas. Ada mu'annas. Jadi, baik mu'annas lafzi atau mu'annas apa? Mu'annas lafzi wa maknawi atau mu'annas maknawi saja. Maknawi saja. Ya, mu'annas maknawi seperti Zainab. Lafaznya bukan mu'annas karena tidak ada tanda ta'nis itu. Nah, tapi dikatakan mu'annas maknawi. Nah, ini enggak boleh juga bertanwin. Kenapa? Zainab itu nama orang, alam. Ilat kedua adalah ta'nis. Ta'nis apa? Maknawi. Karena digunakan untuk nama perempuan. Yang kedua apa? Mu'annas lafzi wa ma'nawi Fatimatu. Situ ada tanda mu'anas ta marbuta, digunakan untuk nama perempuan. Dikatakan mu'anas lafzi dan ma'nawi, tidak boleh bertanwin. Rahimatu, kalau nama perempuan payah ada si rahimah, tidak ditanwinkan rahimatu. Nah, kecuali kalau bukan nama orang, kata sifat rahimah. Nah, karimatun. Nah, itu bertanwin kalau dia bukan nama orang. Kalau nama orang, nama perempuan, enggak ditanwinkan rahimatu, naam, karimatu, khadijatu, naam, safiyatu, ada ta'nis, ta marbutah atau alif maksura, salma. Naam, perempuan juga salma, laila, tidak bertanwin. Ya. Nah, apa lagi? Muannas lafzi. Lafaznya muannas tapi maknanya bukan muannas, artinya bukan digunakan untuk nama perempuan, tapi nama laki-laki, Talhatu. Iya. Talhah. Itu nama perempuan juga, nama laki-laki kan? Lafaznya perempuan, ada ta marbutah, juga tidak boleh bertanwin. Ini namanya apa? Mu'annas lafzi. Nah. Hamzatu. Nah. Apa lagi? Saratu. Nah. Maisarah ya? Maisaratu. Nama laki-laki, Maisarah ya? Iya. Kalau kita ini nama perempuan ya? Baik, Talhatu. Nah, Talhatu, Hurairatu. Nah. Nah, inilah di antaranya tidak boleh bertanwin alamiah. Nah, saya enggak mungkin menyebutkan semuanya. Mungkin itu sudah ada dalam jilid yang kedua ya. Silakan. Ya, nanti ada ilat lainnya, udul. Nah, ijma' wazin, ijma' jama'. Nah, itu sirat muntahal jumu', wazin, wazan fi'il, adilan udul seperti Umaru. Umaru. Nah, tidak boleh bertanwin. Nah. Nah, maksud. Iya. Kemudian wasfiyah, wasaf, kata sifat. Nah, tidak semua kata sifat bertanwin, ada yang tidak bertanwin kalau dia terpenuhi syaratnya. Seperti apa? Ziyada alif dan nun. Nah. Seperti apa? Ghadban. Nah, itu kan ghadib kan? Ghadib. Kan itu kata sifat itu. Nah, kalau ada bertambah alif nun, ghadbanu, za'lanu, atshanu, jau'anu, itu enggak boleh bertanwin. Nah, itu bukan alamiah. Bukan nama orang, itu kata sifat. Nah, di akhir alif dan nun, maka juga tidak boleh bertanwin. Nah, apalagi kata sifat yang wazan fi'il, ajmal. Ajmal kan wazan fi'il itu. Jadi isim tafdil dia, ajmalu, ahsanu. Nah, aqrabu, ab'adu. Nah, ini tidak boleh bertanwin. Tapi mungkin itu yang kena waktu kita juga. Maksud. Apa? Ya, kena bukan pembahasan ini. Ya, silakan rujuk ya ke jilid yang kedua ya, juga. Ya, atau saya sarankan ya coba buka apa kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah Syarah Al-Mutammim Al-Jurumiyah. Ya. Itu dijelaskan semua di situ. Bait itu juga ada. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, demikian Pak Samiuddin. Barakallah fiik, dan semoga jawaban singkat tadi bisa memberikan pemahaman terkait dengan apa yang Bapak tanyakan. Dan secara sederhana atau dalam kajian yang ringkas disebutkan juga di jilid pertama, Ustaz. Jilid pertama ya. Jilid pertama di pelajaran ke-23. Tapi mungkin itu tidak semuanya ya. Semuanya benar, hanya sebagian saja. Ya, kalau yang semua tadi yang seperti ijma' wazin adilan anis bima'rifatin raqib wazin ujmatan fal wasqad qamula. Nah, rujuklah kepada kitab Al-Mutammim Al-Jurumiyah Kawakib Ad-Durriyah namanya. Nah, ya. Itu kitab apa? Dikatakan kitab apa? Kitab kuning ya. Kitab jadil, kuning. Iya. Tabak pun bukan tabak yang baru sekarang, masih tabak lama ya. Iya. Nah. Itu ada dijual itu di apa? Menara Kudus ya, Kuitang. Iya, toko buku Menara Kudus Kuitang itu toko buku yang cukup lama itu. Ya, artinya buku-buku klasik banyak di sana. Iya. Jazakallah khair, Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV. Masih kembali di latihan yang ketiga di halaman 107. Ya, silakan bagi Anda yang baru bergabung bisa membuka di halaman 107 untuk menyebutkan fi'il atau memasukkan lamul amr kepada fi'il-fi'il yang disebutkan dalam latihan ini. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Abu Irfan? Naam, Ustaz. Ahlan. Silakan di Bandung ya. Nah, Ustaz. Baik, ahlan wa sahlan. Tafadhal ya Abu Irfan. Ahlan bik, Ustaz. Baik, naam. Ayana huna nad'u. Nad'u. Naam. Nad'u li nad'u. Li nad'u. Bagaimana tulisan ayinnya? Ada wawnya? Biduni waw. Nah, biduni waw. Hudhifatil waw. Wawnya dibuang ya. Nah. Sebagai tanda apa? Rafilat. Enggak, sebagai tanda apa dibuang itu? Sebagai tanda majzum. Iya, sebagai tanda jazam ya. Jadilah fi'il itu majzum kena masuk lamul amar. Lina do'u. Iya. Coba bikin kalimat sederhana saja. Nah. Lina do'u tullaba. Nah, lina do'u tullaba. Iya. Lina do'u tullaba. Kita ajak para siswa. Iya. Da'aya do'u, bisa tim mengajak kan? Iya. Iya. Lina do'u tullaba. Atau berdoa bagaimana? Nah, coba bikin kalimat sempurna. Hendaklah kita berdoa kepada Allah. Lidad'u ilallahi ta'ala. Nah, pakai ilah. Lidad'u allaha. Nah, lidad'u allaha azza wa jalla. Lidad'u allaha azza wa jalla. Iya. Itulah kalimat sederhana. Iya apa? Dilatih seperti ini. Tapi fi'il selanjutnya. Nah, depannya ada dua fi'il ini. Nah, hati-hati. Nah, memasukkan lam amar. Yaqra'u wa yaktubu. Naam. Liyaqra' wa yaktub. Jaid. Liyaqra' wa yaktub. Coba. Masukkan kalimat sempurna lah ya. Iya. Liyaqra' al-Qur'ana wa yaktub. Fis saburata. Ayat wa thaniya. liyakra'il qur'ana. Nah, liyakra'il qur'ana. Siapa yang baca? Pelakunya, fa'ilnya sebutkan. Fa'il Zabir Mustafir. Ya, coba dizahirkan pelakunya. Ana. Bikin isim zahir. Liyakra'i Muhammadun. Nah, kalau Muhammad berarti enggak ada alif lam. Kalau enggak lam jangan dikasrahkan. Liyakra. Nah, liyakra sukun ya. Liyakra Muhammadul Qur'ana. Nah, liyakra Muhammadul Qur'ana. Wal. Wal yaktub risalata. Wal yaktubir risalata. Wal yaktubir risalata. Naam, au liyakra Muhammadun ayatan. Ayatan. Satu ayat. Wal yaktubha. Oh, naam Ustaz. Iya kan? Ha kembali pada ayat kan? Naam Ustaz. Nah ini apa? Harus juga tahu untuk membuat apa dalam bentuk kata dhamir pengganti yang kembali kepada sebelumnya. Wal yaktubha. Jadi liyakra Muhammadun ayatan minal Qur'an wal yaktubha ala saburati. Naam Ustaz. Iya, coba ulang kembali. Liyakra ayatal Muhammad pelaku. Liyakra Muhammadul ayatal Qur'ana wal yaktubha. Naam. Ala saburati. Taib. Au liyakra Muhammadun ayatan minal Qur'an. Mana ayatan minal Qur'an? Satu ayat Al-Qur'an. Ayatan minal Qur'ani. Qur'ani. Wal yaktubha ala saburati. Ala saburati. Iya. Taib. Terus selanjutnya. Yarka'u wa yasjudu. Naam. Liyarka wal yasjud. Wal yasjud. Iya. Liyarka wal yasjud. Masukkan ke kalimat sederhana saja. Liyarka aliyun. Wal yasjud. Iya. Wal yasjud. Iya. Liyarka aliyun wal yasjud. Wal yasjud. Ba'da dzalika. Ba'da dzalika. Nah, setelah itu apa? Setelah rukuk maksudnya. Ba'da dzalika. Tay ahsan barakallahu fikna. Naam Ustaz. Wa fika barakallahu. Masyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini memang perlu melatih bikin kalimat sederhana ya. Sah. Ya. Karena terkadang bikin kalimat itu terasa berat atau susah sebagian siswa ya. Iya, atau peserta. Tapi sebetulnya kalau sering melatih-latih insyaallah mudah ya. Nah, jazakallah khair. Demikian Abu Irfan dan jazakallah khair atas interaksinya. Barakallahu fik. Ada beberapa kalimat yang sudah disampaikan. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Masih di latihan yang ketiga. Anda bisa masukkan lamul amar pada fiil-fiil yang disebutkan di latihan ketiga ini. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Taib, mohon maaf terputus. Kami berikan kesempatan kembali. Dan bagi Anda yang baru bergabung di halaman 107, latihan ketiga di pelajaran ke-13. Pelajaran ke-13, jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha. Dan pembahasan tentang lamul amr, bagi Anda juga ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Taib, kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan. Sudah masuk. Baik, kami sampaikan di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat, silakan Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Dan sebelumnya kami angkat satu pertanyaan mungkin yang cukup banyak terkait dengan lamul amr. Apa perbedaan dengan fi'il amr di sini disampaikan? Sama aja, maknanya, maksudnya sama ya. Sama-sama makna perintah. Taib. Yang membedakan adalah bentuk kata, itu ya. Itu aja bedanya. Tapi maknanya sama, perintah. Ya, umpamanya apa? Idhab. Nah, litadhab. Kan bentuknya beda. Iya, beda. Kalau idhab ya fi'il amar. Kalau litadhab itu fi'il mudhari dimasuki oleh lam amar. Iya, tapi maknanya sama. Nah, idhab al-yawm litadhhab al-yawm. Sama, maknanya sama. Sama-sama makna perintah. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan lalu. Baik. Tufidu al-amra. Lihat kembali di halaman 106 di awal pembahasan. Nah, di situ apa? Liyadkhul hadhihi lamul amri tadkhulu 'ala al-fi'l al-mudhari wa tajzimuhu. Wa tajzimuhu wa tufidu al-amra. Nah. Memberikan faedah apa? Perintah. Nah. Baik, demikian jazakallahu khair. Atas jawab pertanyaan dan jawabannya sudah disampaikan oleh Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali via telepon 021-823-6543. Cuma mungkin silahkan, barangkali terjemahnya ya. Aynan, dari ya, sisi terjemah. Maka saya katakan, kalau terjemahannya kembali kepada bahasa translate-nya, sesuai dengan kaedahnya. Ya, kita sering menggunakan hendaklah. Iya kan? Lebih halus. Ya, liyadhab alin. Hendaklah si Ali. Nah, itu kan arti apa? Hendaklah apa? Arti kan ya, mengandung makna apa? Keharusan. Iya. Itulah makna perintah. Iya. Ya, kalau mau terjemahkan seperti fil amar, ya boleh-boleh saja. Karena itu makna perintah kan, liyadhab aliyun. Ali harus pergi. Kan itu. Ali harus pergi. Iya. Atau, pergilah si Ali. Iya. Liyadhab aliyun ila suq. Pergilah si Ali ke pasar. Ke pasar. Tapi kembali pada bahasa kita, apakah seperti itu digunakan dalam bahasa kita? Tapi biasanya pakai bahasa apa? Hendak ya. Iya. Tapi yang jelas maknanya adalah perintah. Makna apa? Keharusan ya. Mengerjakan sesuatu tersebut. Tapi masya Allah, semoga menjadi jelas bagi kita terkait dengan lamut amar dan fil amar. Kita angkat kembali. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu Marwan dari Papua. Marwan dari Papua. Ahlan. Silakan. Ahlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Nah. Mau tanya saya Ustaz. Oh iya ya. Fi'il nama ya namu qala yaqulu sara yasiru. Iya. Ain fi'il apa arfu ilat ataupun arfu atau harfu sahih. Fi'il mu'tal atau fi'il sahih? Iya, iya. Baik. Mafhum insyaallah pertanyaannya. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakallahu khairan Marwan. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Iya. Itu namanya fi'il ajwaf. Nah, itu bukan fi'il sahih tapi itu fi'il mu'tal. Adalah fi'il mu'tal. Nah, qala yaqulu. Nah itu apa? Fi'il mu'tal. Tapi ada istilah lagi digunakan fi'il sahihul akhir. Nah fi'il sahih akhir itu maksudnya adalah huruf akhirnya. Sahih. Nah apa huruf sahih atau bukan? Nah itu yang dimaksud ya. Bukan berarti itu fi'il. Kadang-kadang begini ya. Ya itu pertanyaan cukup bagus ya. Iya. Ya. Tiga kata yang disebutkan maksudnya. Iya. Ini memang kenapa perlu berjaga apa belajar ilmu sharaf bahwa fi'il itu dibagi kepada dua macam. Nah. Ada fi'il sahih. Iya. Sedikitlah mungkin perlu ini. Iya. Taib min babil murajaah pendengar dan pemirsa Raja TV di jilid yang kedua dijelaskan dan kita akan murajaah kembali sedikit di sini. Silakan Ustaz. Ya. Fi'il itu ada dua macam, di garis besar itu ada dua macam. Yang pertama adalah fi'lun sahihun. Iya. Fi'l sahih. Yang kedua fi'lun mu'tallun. Nah. Nah, fi'il sahih ini bermacam-macam. Ada namanya fi'il salim. Ada namanya fi'il mahmuz. Fi'il sahih juga ada fi'il apa? Mudha'af atau mudha'af. Nah. Nah, ini juga terbagi. Ada apa? Fi'il mu'tal, ada fi'il misal. Nah, istilahnya. Nah, ini silakan kembali pada sharaf. Iya. Ada kitab sharaf yang cukup bagus, apa daripada 3 jilid, sekarang cuma 1 buku. Ini apa karangan apa Ahmad Hasan kata tidak salah itu. Nah. Nah, fi'il misal, kemudian fi'il ajwaf. Iya. Ada fi'il apa? Lafif. Ada pakai istilah multawi. Iya, sama aja. Nah, lafif ini terbagi dua. Ada lafif makrun. Ada lafif lafif mafruq. Taib, fi'il salim adalah fi'il yang tidak ada hamzah dan tada'if. Tada'if itu adalah ganda. Iya, muda'af. Itu salim. Fi'il salim adalah fi'il yang laisa fi ahadi hurufi harfu hamzah wala tada'if. Apa contohnya? Kataba. Nah, apalagi kataba, darasa. Nah, hurufnya tidak ada huruf hamzah, tidak ada huruf tada'if, muda'af, berganda. Ya, kita ingat ya, hurufnya huruf asli, bukan tambahan. Bukan tambahan, tapi huruf asli. Ini huruf asli semuanya nih. Nah, tapi kalau ada tambahan, itu tidak termasuk huruf apa, dikatakan mahmuz. Nah, apa yang mahmuz? Mahmuz al-fi'il fi ahadi huruf ya huruf hamzah. Ada hamzahnya fa'fi'il seperti amara, akhadha, ya kan? Kemudian atau di tengah-tengah ain fi'il, sa'ala. Ini awal fa'fi'il, ini ain fi'il, ada di akhir fi'il, qara'a. Nah, ini katakan fi'il mahmuz. Kemudian mudha'af seperti madda, ganda, ya, farra, fir, dan sebagainya. Nah, ini fi'il sahih. Nah, fi'il sahih. Kemudian fi'il misal, yaitu fi'il yang fa'fi'ilnya harfu illah. Aduh, ilatnya di awal fi'il. Wa'ada. Huruf awal saja. Ya Isa. Kalau di awal, hanya dua, waw dan ya, tidak ada alif di awal. Ya Isa. Ajwaf, itu huruf ilatnya di tengah-tengah. Seperti qama. Qama. Nah, ba'a. Sa'ra. Nah, khafa. Nah, ini huruf ilat ini. Apakah alif atau waw? Kalau waw diumpamanya waktu fi'il mudhari, ya kumu, atau ya yabi'u, ya khafu. Sama, itu huruf apa? Fi'il ajwaf. Nah, lafif. Nah, lafif ini apa? Makrun. Lafif itu apa? Dhamma ya dum. Ya apa? Huruf ilatnya bergabung. Ada gabungnya apa? Terpisah, ada yang apa? Ada yang bergandengan. Makrun itu bergandengan. Nah, apa contohnya? Dan itu ain fi'il dan lam fi'il. Seperti rawah. Nah, ini huruf waw-nya. Waw bersama dengan dia ain fi'il dan lam fi'il. Nah, ain fi'il dan lam fi'il. Nah, enggak ada fa fi'il dan lam fi'il di ain fi'il. Ya, cuma ada ain fi'il dan lam fi'il. Makrun. Apa? Bergandengan dia. Rawa. Nawa. Dan seterusnya. Nah, ini atau mafruq terpisah. Di farfaraqa. Tengah-tengah huruf sahih. Yaitu apa? Waqa. Nah. Wafa. Dan sebagainya. Nah, ini dia pembagiannya. Cuma mungkin ada istilah tadi, ada istilah sahihul akhir. Nah, itu maksudnya adalah hanya terkait dengan huruf akhir saja, itu dimaksud. Nah, seperti tadi, Pak, bisa termasuk qama. Kenapa? Sahih. Karena di akhirnya huruf sahih. Nah, bukan berarti ini fi'il sahih. Nah, itu istilah, ada fi'il mu'tal akhir. Nah, fi'il mu'tal akhir, berarti mana itu? Fi'il mu'tal akhir? Waqoh, rawah. Yang lafif. Baik lafif makrun atau lafif mafruq di akhirnya huruf ilat atau dia apa naqis afan ini kurang ya satu lagi kurang naqis ya juga naqis ini itu apa seharusnya di sini taib enggak apa fa'il naqis fi'il naqis ada huruf ilatnya terakhir huruf ilatnya terakhir huruf terakhir aja pada lam fi'il apa itu contohnya rama Taib, Roma. Nah, yarmi mudhari'nya da'a radiya radiya. Nah, ini kan alif, ini alif, ya, ini alif, ini ya, ini naqis. Seolah-olah fi'il ini kurang karena di akhir huruf apa? Ilat. Nah, ini katakan maksud apa? Fi'il apa? Sahul akhir dan fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir maksud istilah itu bukan berarti apa? Berarti apa? Fi'il mu'tal akhir maksudnya apa? Di akhirnya huruf ilat. Bisa dia naqis, bisa dia lafif. Nah, demikian juga istilah sahul akhir. Sahul akhir bukan berarti dia masuk fi'il sahih semuanya, enggak. Sahul akhir adalah huruf akhirnya huruf sahih, itu yang dimaksud. Nah, bisa saja dia fi'il sahih, bisa saja dia fi'il mu'tal. Yang penting huruf akhirnya huruf sahih. Mungkin itu yang dimaksudnya beliau tadi ya. Iya. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Akhi Marwan di Papua. Barakallah fiqh. Baik, jazakallah khair. Kami tunggu interaksinya kembali insyaAllah. Dan kami berikan kesempatan, silakan di line telepon 021-823-6543 kembali di latihan ketiga. Ya, di latihan yang ketiga silakan memasukkan lamul amar pada fiil-fiil yang disebutkan di latihan ketiga ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan nama Fatimah. Baik, silakan. Naam. Yang yamshi Ustaz. Naam li najlisuhuna wa naqra'ul Qur'ana, ya kan? Ya. Kalau tidak salah itu tadi ya. Iya. Najlisuhuna wa naqra'ul Qur'ana. Li najlis linajlisit tilmidu huna. Kenapa? Linajlisit tilmidu huna. Kok ada tilmidunya? Najlis itu oh, apa? Iya, Ustaz. Afan Ustaz ya. Iya. Makanya kalau sudah najis itu fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Itu katakan wujuban. Ya. Arti wujuban? Wajib. Wajib artinya apa? Bukan wajib mustatirnya tidak bisa dinampakkan. Artinya fa'il itu tidak bisa diganti dengan isim zahir. Seperti tadi wa wal najli najlis at-tilmidhu enggak bisa diganti. Nah. Linajlis linajlis huna qalilan. Huna qalilan. Naam. Fil masjid wa naqra. Sudah cukup kenapa mesti fil masjid kan sudah ada huna kan? Oh, nah. Nah. Linajlis huna qalilan. Qalilan. Wal naqra'il. Wal naqra'il Qur'ana. Naam. Jadi. Linajlis huna. Linajlis huna qalilan wal naqra'ul Qur'ana. Qur'ana. Iya. Yang yamsi Ustaz. Baik, yamsi. Liyamshil mumarridu ilal mustashfa liyusa'idal maridu. Naam. Baik, bagaimana tulisan shinnya? Harf ilah ya, Ustaz. Naam, jadi shinnya tidak pakai iya. Naam, Ustaz. Ini apa? Liyamshi. Naam. Naam. A'idi marasaniya. Liyamshil mumarridu ilal mustashfa. Mumarridu? Mumarridu, afan. Al mumarridu. Liyamshil mumarridu ilal mustashfa. Naam. Liyusa'idal maridu. Naam, liyusa'id al-maridah atau liyusa'id at-tabiba. Nah, membantu dokter. Naam. Ya, bisa juga. Taib. Alakul jumlah sahihah. Naam. Satu lagi, Ustaz. Ya, satu lagi. Kalau yang hadis ini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Iya, itu lamun amar itu. Oh, naam. Iya, falyakul khairan. Naam. Naam, falyakul khairan aw liyasmut. Nah, dan fa itu fa rabita jawab daripada man, man itu syartiyah. Oh, huruf syar. Iya, maka ada fa kan? Nah, kalau sudah fa masuk bagaimana? Maka lam amarnya sukun. Iya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, falyukrim jarahu. Nah, yakfi Ustaz. Yakfi, taib, ahsan, barakallahu fiik. Taufik, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya, Umma Fatimah. Ya, cukup bagus. Dah berikan contoh ya dari hadisnya. Iya, bagus ya. Nah, masyaAllah. Syukran, jazilan. Dan kita berikan satu kesempatan terakhir mungkin. Di kesempatan ini di 021-823-6543. Silahkan. Ada beberapa kalimat yang bisa kita masukkan fi'il amr atau lamul amr pada kata-kata berikut ini. Silakan di belakang Umu Fatimah di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Burhan. Mohon maaf jika kecilkan dulu volume suara TV atau radionya Umu, ada feedback tidak jelas. Taib, diulang kembali, dengan siapa di mana? Dengan Umu Burhan di Jakarta. Taib, ahlan ya Umu Burhan, silakan. Bika. Ahlan, naam, tafadhal ya Umu Burhan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika ya Ustaz. Anak kalau ingin mencoba. Oh iya. Coba dulu Ustaz. Naam, tafadhal. Coba, coba. Memang harus dicoba. Nah. Ya bi'u. Ya, ya kul. Oh iya, ya bi'u, betul. Naam. Ya bi'u. Ya bi'u. Liya bi'u. Liya bi'u. Ada ya-nya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa ya, ya ain fi'ilnya dibuang? Bukan ya pertama ya. Ya tengah-tengah dibuang. Untuk menyebutnya saya anak tuh enggak paham Ustaz, yeah. Maksudnya eh, enggak, terjemah sajalah, terjemah saja. Yang penting paham. Karena ya itu. Karena terjadi apa? Kalau sudah masuk lam ama, lam karena ama. Tidak ada dua sukun di satu kata gitu. Ya apa? Karena bertemu dua sukun. Nah, ya, itu kan. Ya, ya dibuang ianya. Kena ya itu bersukun, bertemu dengan dua sukun. Mana sukunnya? Ya sakinah, ainnya baris sukun. Kena lam amar masuk. Nah bertemu dua sukun, maka dibuang ianya. Nah, kena enggak bisa dibaca tu. Ya bi, jadi panjang kan? Ya bi. Iya. Iya. Baik. Ya bi. Ya bi. Jadi liya bi. Liya bi. Nah. Liya bi. Ya bi apa? Ya bi itu menjual itu. Menjual betul. Nah. Ya bi baitu. Baituhu. Ah, pelakunya siapa? Yang menjual siapa? Liya bi Muhammadun. Nah. Baituhu. Kenapa baitu? Tu marfu. Kalau tu itu berarti marfu dhamma. Jadi ya bi liya bi Muhammadun Muhammadan. Kalau fa'il hukumnya marfu, salah satu tanda rafa adalah dhammah dan itu tanda asli, makanya Muhammadun. Kalau Muhammadan itu mansub istilahnya, kalau Muhammadin majrur. Jadi kalau fa'il harus marfu, makanya liyabi Muhammadun, liyabi Zaidun, nah, liyabi'il Abu. Kemudian objeknya hukumnya mansub. Halo? Halo? Terputus ya? Masya Allah. Jadi kalau maf'ul, hukumnya mansub. Taib. Taib, kita tulis lah. Silakan bagi Umu Burhan, mungkin bisa melihat ayat televisinya. Barakallahu fiik. Tadi apa? Ya bi? Ya bi. Ya bi. Ya bi. Ini marfu. Nah. Marfu kan tidak ada amil apa-apa maksud itu. Kemudian masuk amil. Nah. Liyabi. Nah, dibuang ianya. Siapa menjual? Zaidun. Hendaklah si Zaid menjual. Menjual. Apa yang jualnya? Baita. Ini fa'il marfu. Ini maf'ul bih objek mansub. Nah. Objek penderita ya. Dalam bahas dulu. Dulu waktu kita SD dikatakan penderita. Nah ini ataskan objek, ya. Ini pelaku. Jadi apa? Muhammad si Zaid harus jual rumahnya, kan gitu. Nah, itu perintah. Atau hendaklah si Zaid menjual rumahnya. Nah, atau apa? Si Zaid harus jual rumahnya. Karena itu makna perintah. Nah, ini fa'il, ini maf'ul bih, objek. Nah, mesti mansub dia, beda. Ya. Jadi maf'ul bih, maf'ul bih objek apa? Hukumnya mansub. Kalau fa'il hukumnya marfu. Jadi liya bi Zaidun baitahu. Ya. Naam, jazakallahu khair. Nah, penjelasan demikian. Umu Burhan, barakallahu fik. Baik, Ustaz. Mungkin tinggal satu lagi nih. Baik, satu lagi. Ya, Ustaz ini. Kita berikan kesempatan. Silakan di 0218236543. Satu pertanyaan atau satu kalimat terakhir kita habiskan. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umar Abdillah, masya Allah. Yastari. Fadhal. Yastari Abi. Coba tadi semuanya gaib ya. Coba sekarang mutakallim. Saya kalau mutakallim tadi nahnu ya, coba saya. Li astari. Naam. Li astari. Li astari. Iya. Li astari kan? Astari sayyaratan. Sayyaratan. Jadidatan. Sayyaratan. Jamilatan. Baik, li ashtari sayyaratan jadidatan. Baik. Ada ya di akhirnya? Tidak ada. Tidak ada, dibuang. Ya, li ashtari sayyaratan jadidatan. Coba terjemahkan. Bagaimana terjemahannya? Tidaknya aku membeli mobil yang mobil baru. Hendaknya saya membeli mobil baru atau saya harus beli mobil baru. Iya. Taib, sampai di sini pertemuannya. Nah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diselesaikan dengan baik oleh Mu Abdillah di kalimat yang terakhir yashtari, dan ini menutup latihan yang ketiga di kesempatan malam ini. Berarti sudah tuntas ya Ustaz ya. Lamul amr. Baik, kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiik ya Ustaz. Terkait dengan pertanyaan sebelumnya, la yang sarif, Faisal, Ustaz. Kalimat Faisal, apakah termasuk mamnu minal saraf? Enggak mamnu saraf. Dan apa maksud amil? Bisa berupa apa saja, Ustaz? Amil. Faisal bukan ismul ladzin sarif. Tidak ada illat di situ yang mengharuskan dia tidak boleh bertanwin. Iya. Jadi Faisalun. Baca Faisalun. Iya. Dia bertanwin. Baik. Ya, sama seperti Hasanun, kalau nama orangnya si Hasan. Bukan ajam, Ustaz. Iya, dia bukan ajam. Iya. Jadi salah satu apa? Iya, salah satu kalau isim alam, ilat lain ajam. Naam. Iya, nama ajam itu nama yang bukan Arab. Iya. Lazriq, iya. Baik, adapun amil ya. Amil itu apa arti amil? Amil itu adalah yang mengubah, iya, mengubah hukum dalam kalimat itu. Ya. Seperti mubtada hukumnya marfu, lalu ada amil masuk. Ya. Apa amil masuk? Seperti inna. Ya. Contoh at-talibu mujtahidun. Nah, at-talibu mujtahidun. Apa artinya ini? Siswa itu rajin. Rajin, bersungguh-sungguh. Iya, at-talibu mujtahidun. Nah, ini adalah jumlah ismiyah mujtahidun. Nah, ini marfu, ini marfu. Kenapa mubtada hukumnya marfu, khabar juga marfu. Iya. Kemudian masuk inna. Ini kataan amil. Amil, arti amil yang amil itu yang mengubah hukum dalam kalimat, iya. Yang mengerjain. Amil itu yang mengerjain. Kan dia mengerjain ini. Nah, ia jumlah ismiyah dikerjain oleh inna. Bagaimana? Bagaimana? Apa? Berubah. Berombak. Apa? Berubah hukumnya. Karena inna dia butuh isim. Nah, dan butuh khabar. Mana isimnya? Inilah dia isimnya. Yang mubtada jadi isimnya. Nah, bagaimana hukum isimnya? Mansub. Jadi inna talibah. Kemudian mujtahidun. Padahal tadi at-talibu marfu' kerana ibtida', mujtahidun marfu' kerana mubtada'. Sekarang at-taliba menjadi mansub kerana inna. Mujtahidun marfu' bukan kerana dia khabar mubtada', tapi khabar inna. Iya. Ya. Khabar ini katakan amil. Nah, yang mengerjain. Ya. Kalau mau bahasa bebas, dikerjain ini oleh si inna. Banyak amil. Inna kana, inna akhatuha, kana wa akhwatuha, apa huruful jazam, huruful nasab, dan seterusnya. Iya. Jazakallahu khairan, demikian. bagi pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Kalimat litadulla, Ustaz. Naam. Litadulla. Ya. Dia mansub karena lam ta'lil atau jazm atau dijazmkan. Tergantung bentuk kalimat. Nah, apakah lam itu dijadikan lam apa? Lam itu lam apa? Lamul tadi? Lam ta'lil atau lamul amar? Tadi sudah jelaskan kalau lamu ta'lil mesti ada fi'il sebelumnya. Nah. Nah, menjelaskan sebab faktor. Tapi kalau tidak ada fi'il sama sekali, nah langsung lam itu berarti lam apa? Lamul amar. Nah, cuma pertanyaannya apa? Apa tanda jazamnya? Nah. Itu maksudnya kan? Nah, tanda jazamnya adalah dia sukun. Sukunnya muqaddarah. Nah, kenapa muqaddarah? Karena dia bertemu dua sukun. Nah, mana sukunnya? Litadulla. Nah, dalla yadullu. Kan itu. Ini asalnya. Dalla yadullu. Asalnya apa? Dalala yadullu. Itu asalnya. Karena dia fi'il mudha'af. Mudha'af. Dalala yadullu, ini dalla yadullu, karena dua huruf lam maka yang sama maka diidghamkan jadi apa? Dalla yadullu. Nah, kalau mau apa silakan Bu beli buku tasrif tadi saya sudah katakan Ahmad Hasan kata salah tuh ngarangnya. Itu ada ilmu ilal di situ. Nah, masuk lamu ta'lil. Nah, liyadul bagaimana ini? Kan sukun ya. Harus sukun kan di akhirnya. Kan sudah kita pelajari tadi, harus sukun kan? Kalau disukunkan apa yang terjadi? Terjadi kan dua sukun di sini. Karena ini dua huruf. Huruf pertama lam sukun, huruf lam kedua juga sukun karena masuk ini kan? Nah, apa yang terjadi? Terjadi dua sukun. Itika usakinen. Nah, kan tidak ada. Enggak boleh dua huruf bertemu bertemu sukun. Dua sukun, nah. Ya kan? Itu kaidah umum. Berarti harus diapain? Harus diharakatkan. Pengedar, apa harakatnya? Harakat ada dua, ada tiga. Imma dhamma wa imma madha? Kasrah. Fathah. Fathah. Kalau kasrah fi'il enggak ada kasrah. Enam. Nah, imma dhamma wa imma fathah. Kalau sukun sudah jelas ini sukun kan? Nah, fi'il kan kalau fi'il imma dhamma wa imma fathah wa imma sukun. Sukun. Sukun ini kan sudah enggak mungkin sukun. Sekarang pilih yang mana? Nah, maka diharakatkan fathah. Timbul pertanyaan, kenapa fathah Ustaz? Kenapa enggak dhamma? Fathah ashal. Karena fathah itu lebih mudah daripada dhamma. Liyadullu, liyadullah. Kira-kira mana lebih mudah? Fathah. Nah, sampai dalam bahasa Arab pun cari yang mudah dalam menuturkan. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Dan hukum fikih kan begitu kan? Kalau ada hukum, ternyata kedua-duanya boleh. Ya, apa? Mana yang lebih ringan? Ringan kemaslahatan. Nah. Itu secara apa hukum dalam Islam kita begitu. Iya. Masyaallah. Nah, demikian juga kaidah nahwu juga begitu. Nah, sekarang mana yang lebih mudah? Liyadullu atau liyadullah pengucapannya? Maka ulama sudah sepakat adalah ulama bahasa fathah liyadullah. Baik, masyaallah. Demikian, jazakallah khair dan... Ada mengatakan tanda jazamnya fathah katanya, karena fi'il mudha'af. Ya masalah sebetulnya. Tapi pada hakikatnya bukan fathah. Hakikatnya adalah sukun. Nah, karena bertemu dua sukun, maka difathahkan. Kenapa fathahkan? Karena fathah itu ashal. Takhfif. Iya, lebih mudah. Akhaf. Lebih ringan penyebutannya daripada dhammah. Wallahu'alam. Demikian Abu Nuha di Kelaten, jazakallah khair atas pertanyaannya. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Contoh dari kalimat yang sebelumnya, boleh tidak seperti ini, Ustaz? Linajlis huna wal naqra'il Qur'ana ya ayyuhal ikhwah. Linajlis huna wal naqra'il Qur'ana ya ayyuhal ikhwah. Ya ayyuhal ikhwah. Ya boleh. Atau kenida itu boleh di akhir, boleh di awal. Di awal. Nah, ya ayyuhal ikhwah. Linajlis huna wal naqra'il Qur'ana. Naam. Iya. Kilahuma jaya. Iya. Kilahuma. Saya. Iqra' ya Ahmad. Kan gitu. Aynam. Sama. Iqra' ya Ahmad. Boleh. Ya Ahmad iqra'. Iya. Taib. Terakhir dari Bapak Masuri di Lampung. Apa yang membedakan fil amr lafaz dakhala Terkadang dibaca udkhul dan terkadang dibaca adkhil. Kalau adkhil itu timbangan af'ala. Kalau udkhul itu timbangan wazannya dakhala yadkhulu. Iya, ini. Nah, ini memang kembali pada ilmu sharaf. Sharaf sahih. Ada dua wazan, iya. Ada timbangan, dua timbangan saja. Iya. Jadi ada fi'il sulasi mujarrad, nah. Timbangan fa'ala. Nah, ini seperti apa? Dakhala. Nah. Fa'ala. Nah, dakhala yadkhulu, mudhari'nya yadkhulu, ain fi'ilnya dhammah. Makanya amarnya apa? Udkhul. Iya. Udkhul. Iya, udkhul. Itu fi'il sulasi mujarrad. Udkhul, nah. Masuklah. Nah, ini fi'il lazim. Kalau kita ingin menjadikan dia fi'il-fi'il muta'addi yang ada objeknya, salah satu wazan yang digunakan di antara apa? Af'ala. Nah. Ini salah satu fungsi wazan af'ala menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Jadi apa? Af'ala jadi adkhala. Nah. Adkhala. Ini apa? Apa fi'il yang fi'il apa mazid? Fi'il mazid, ya, adkhala. Yang udah ada apa? Imbuhan di awal. Nah, adkhala. Nah, mudhari'nya apa? Yudkhilu. Itu mudhari'nya. Yudkhilu. Nah, ketika amar, kena amar itu dari fi'il mudhari'. Nah, dibuang huruf mudhara'ahnya. Nah, itu bikin fi'il mudhari', fi'il amarnya. Nah, kemudian sukunkan. Bisa dibaca, enggak bisa dibaca. Tambah hamzah. Hamzah apa? Kembali fi'il mudhari, madinya hamzah qata, maka adkhil. Ya. Kembali pada fi'il, kena ini apa? Fi'il? Ya. Fi'il mazid. Timbangan af'ala ketika amarnya ada kembali pada hamzah di fi'il madhi. Jadi adkhil, bukan udkhul. Kalau udkhul, ya dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Ini yadkhulu, kita bikin fi'il amarnya. Nah, saya katakan dari fi'il mudhari, tadkhulu, jazamkan di akhirnya. Karena fi'il mudhari dia majzum. Kemudian bukan buang huruf mudhara'ahnya. Bisa dibaca? Tidak. Enggak bisa baca. Kalau bisa baca kasih hamzah. Hamzah apa? Hamzah wasal namanya. Maka enggak ditulis hamzah di sini. Hamzah wasal. Harakannya apa? Kena ain fi'ilnya dhammah. Naam. Udkhul. Tapi kalau ain fi'ilnya kasrah atau fathah, kasrah hamzahnya. Seperti jalasa, tajlisu. Ijlis. Nah. Tajlisu. Ain fi'ilnya kasrah kan? Ain fi'ilnya bukan dhammah. Kalau bukan dhammah, kasrah. Al-muhim laysa dhammah. Nah. Demikian juga fataha taftahu. Anta taftahu. Taftahu. Nah. Bagaimana amarnya? Sukunkan. Buang huruf mudhara'ahnya. Nah, bisa dibaca enggak bisa dibaca deh. Ghair makru. Kalau ghair makru tambah hamzah wasal. Hamzah wasal. Apa harakannya? Kasrah. Kenapa kasrah? Karena bukan dhammah ain fi'ilnya. Kasar. Tapi kalau dhammah hamzah wasalnya. Nasar yang suruh unsur. Kata waktubu uktub. Nah, Masya Allah. Nah, jadi beda. Kalau ini apa? Artinya masukkan. Adkhil. Adkhala. Adkhil. Masukkan. Udkhul. Masuklah kamu. Udkhul. Tafadhal udkhul. Kalau adkhil. Adkhil kitabah. Adkhil kitabah fil hakibah. Ya, masukkan kitab dalam tas. Tas. Ya. Masya Allah, jazakallah khair, semakin jelas pertanyaan dari Mas Ruli Lampung, ya, dan ini bisa menambah pengetahuan terkait dengan tasrif, dan ada penambahan satu huruf, dan terkait ini ada pembahasan ilmu sharaf, ya, secara khusus demikian. Jazakallah khair atas pertanyaannya, dan demikian jawabannya, barakallahu fik, dan ini pertanyaan kami terakhir, sebagai ikhtitam, Mas Ruli. Ya, baik, jazakumullah khairul jazak. Terima kasih atas keikutsertaan antum dalam kajian ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan bagi antum untuk mengikuti pelajaran yang sangat penting untuk kita pelajari. Baik, kita cukupkan. InsyaAllah kita akan bertemu. Naltaqi insyaAllah maratan ukhra fil usbul qadim insyaAllah. Jazakumul khairul jazak. Wa barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.